Mitra Bisnis memperingati Hari Kemerdekaan, pemerintah kembali mengobral remisi, kali ini bahkan remisi istimewa dasawarsa memperingati tahun kemerdekaan ke-70. Semua napi tanpa terkecuali mendapatkannya. Pemberian remisi terus menjadi perdebatan apakah perlu diberikan, mengingat menyia-nyiakan upaya polisi, jaksa dan hakim yang telah bekerja keras menyidik, menyidangkan dan menjatuhkan hukuman. Untuk membicarakan masalah tersebut, saat ini saya telah tersambung dengan pengamat politik Fajrul Rahman. Bang Fajrul, apa tanggapan Anda terkait pemberian remisi ini? Remisi itu pasti sangkutan ke atas itu kan undang-undang. Nah, undang-undang itu dibuat oleh DPR bersama pemerintah. Kalau undang-undangnya belum direvisi atau diamandemen, remisi itu akan terus berjalan. Dan kalau tidak dijalankan, pasti dianggap melanggar undang-undang. Jadi, udah bolak-balik begitu masalahnya, begitu. Nah, ini kan sudah diprotes bertahun-tahun agar DPR segera merancang amandemen atau revisi terhadap undang-undang yang memungkinkan remisi kepada koruptor. Sampai hari ini sudah 9 bulan mereka ada di DPR, gak ada bikin undang-undang. Jadi kalau tidak ada perubahan pada undang-undang, pemerintah kalau gak jalanin, kena masalah. Bukan kebijakan, kalau kebijakan bisa direvisi. Misalnya pengangkatan menteri gitu ya, gak perlu izin di DPR. Mau diganti 34-nya juga boleh, mau 6 boleh, mau 9 boleh, nggak perlu melapor ke DPR. Cuma kalau urusan remisi itu kaitannya langsung ke undang-undang. Kalau menteri gitu ya, kalau kita melebihi 34 dihajar sama DPR, karena diputuskan hanya boleh 34, tetapi mengganti menteri-menterinya boleh. Tapi urusan remisi, sepanjang masih ada undang-undangnya, kalau tidak dijalankan kena pemerintahnya. Atau paling tidak dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan HAM. Lalu apakah ada cara, Bang, agar bagi-bagi remisi bisa dihentikan? Menurut Bang Fajrul, jenis kejahatan apa yang tidak sepantasnya diberikan remisi? Nah, makanya begini aja caranya. Media massa, publik, sekarang hantam DPR supaya segera merevisi atau mengamandemen undang-undang. Coba. Kalau bisa, maka kita upayakan yang misalnya terorisme, korupsi, itu tidak boleh dapat remisi. Nah, tapi problemnya di undang-undang. Jadi, ini orang suka pikir, wah, ini apa kena remisi, pemerintah salah. Nggak bisa orang jalanin undang-undang kok. Coba aja kalau nggak jalan undang-undang. Dihabisin. Terkait dengan hal itu, sekarang serukan agar ada revisi dan amandemen terhadap undang-undang yang memperbolehkan remisi atas extraordinary crime. Itu aja tinggal kuncinya sekarang. Nggak bisa kita menyalah-nyalahkan yang menjalankan. Karena kalau tidak dijalankan jadi masalah nanti. Dianggap bahwa pemerintah nanti mencabut hak yang dilindungi undang-undang. Sama seperti kita, boleh nggak sekarang melarang mantan koruptor jadi kepala daerah? Nggak bisa. Aku sih sebel banget mantan koruptor jadi kepala daerah mencalonkan diri, coba. Sebenarnya minta ampun, tapi bagaimana? Pemerintah nggak bisa melarang. Demikian pengamat politik Fajrul Rahman, saya Giri Sadewa.